Pak Pailo nandar. Kalau lagu romantika, ya, keluarganya diajak naik semua. Oh, untuk itu silakan. Kepada beliau-beliaunya kita persilahkan pastinya. Besok sudah, Kak Oncam? Sudah. Romantika bersama? 6 tahun bersama Star Love, pas buat bercinta. Terima kasih.